Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Naam, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Namun sebelumnya kita ulangi dikit. 6, yaitu di dalam syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah ta'ala, ucapan beliau syarahnya itu, walihada qal, oleh karena ini Allah ta'ala berfirman, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun, tidaklah aku ingin dari mereka rezeki, tidak pula aku menginginkan dari mereka agar mereka memberikan makanan untukku. Allah Jalla wa Ala yud'im wa la yud'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang memberi makan dan tidak diberi makan. Ghaniyan 'anil ta'am. Allah Ta'ala itu adalah zat yang tidak butuh dari makanan. Wa ghaniyan Jalla wa Ala bidzatih. Dan Allah Ta'ala memang secara zatnya itu adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Wa laisa huwa fi hajatin ila ibadatik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak butuh kepada ibadahmu. Lau kafarta ma naqasta mulkallah. Kalau seandainya engkau itu kufur, seandainya engkau itu kafir, niscaya apa? Tidak mengurangi sedikit pun daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin antal ladzi bihajatin ilaih. Akan tapi engkau yang butuh kepadanya. Antal ladzi bihajatin ilal ibadah. Kamu yang butuh kepada ibadah. Famin rahmatihi, maka termasuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, annahu amaraka bi ibadatih, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan engkau agar mengibadahinya. Min ajli maslahatik, karena dalam rangka kepentinganmu. Li'annaka idza 'abadtahu, dikarenakan engkau apabila menyembahnya, mengibadahinya, fa innahu Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yukrimuk, akan memuliakanmu. Bil jazai wa sawab, dengan balasan dan juga pahala. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirah. Maka ibadah itu adalah merupakan sebab untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuliakanmu, memberikan kemuliaan untukmu, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Faman alladhi yastafidu minal ibadah? Sekarang siapa yang mengambil faedah dari ibadah tersebut? Al-mustafidu minal ibadah wal-abidu nafsuh. Yang mengambil faedah dari ibadah tersebut adalah apa? Adalah orang yang menyembah itu sendiri. Orang yang beribadah itu sendiri. Itu yang mendapatkan faedah. Kenapa? Karena dia yang butuh dengan ibadah tersebut agar mendapatkan apa? Pahala. Mendapatkan balasan yang khair, yang baik. Amallahu jalla wa'ala fa'innahu ghaniyun an khalqih. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah zat yang maha kaya, maha tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kaya, dan zat yang tidak butuh kepada makhluknya. Sekarang kita lanjutkan. Qala, dalam matannya itu berkata Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau berkata dalam matan itu, kata beliau, fa'alam, maka ketahuilah, annal ibadata, la tusamma ibadatan illa ma'at tawhid, kata beliau. Ketahuilah, bahwasannya ibadah itu tidak dinamakan sebuah ibadah kecuali bersama tawhid, kama anna salata, la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat, tidak dinamakan dengan salat kecuali bersama taharah. Annal ibadata, la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kata beliau. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Sebagaimana salat itu tidak dinamakan salat, maksudnya salat itu tidak sah, tidak diterima kecuali bersama taharah. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah ta'ala dalam syarahnya itu, idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, فَإِنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَكُونُ صَحِيحَةً يَرْضَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا إِذَا تَوَفَّرَ فِيهَا شَرْطَانِ. Kata beliau, Apabila engkau telah mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan engkau, atau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan engkau li'ibadatih, untuk mengibadahinya. Fa'innal ibadata, maka sesungguhnya ibadah itu la takunu, tidak menjadi sahihan. Naam, ibadah itu tidak menjadi apa? Sahih. Yardah Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah ta'ala itu meridainya, illa kecuali idha tawaffara fiha syartan. Kecuali apabila terpenuhi padanya dua syarat. Idza ikhtalla syartun min asyartaini batulat. Apabila hilang salah satu syarat daripada dua syarat tersebut, maka batal amalannya. Maka rusak amalannya. Maka tidak terima amalannya. Kata beliau ya. Dan ini telah disepakati para ulama bahwasanya dua syarat ini syarat yang sangat penting, sehingga enam sebagai mizan timbangan diterimanya sebuah amalan atau tidak terimanya dengan dua syarat ini. Pertama, asyartul awal, kata beliau, syarat yang pertama, antakuna khalisatan liwajhillah. Jangan lupa, syaratnya apa yang pertama? Hendaklah ibadah tersebut khalisatan liwajhillah, dalam rangka ikhlas, murni, naam, untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa fiha syirkun, tidak ada di dalamnya kesyirikan. Fa in khalataha syirkun batulat. Maka jika tercampuri padanya kesyirikan, maka rusak ibadah tersebut. Mislu at-taharah, seperti at-taharah, kesucian. Idza khalataha, na'am, hadatsun batulat, kata beliau. Seperti taharah sekarang, apabila idza khalataha, apabila tercampuri pada taharah tersebut hadatsun, sebuah hadas, batulat, maka rusaklah taharah tersebut. Kadzalika idza abadta Allah tsumma asyrakta bihi, naam, batulat ibadatuk, kata beliau. Demikian juga lah, apabila engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau berbuat syirik, naam, dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah tersebut, batulat ibadatuk, niscaya akan rusak, akan batal ibadahmu, tidak diterima. Hada asyartul awal, ini syarat yang pertama. Ayat sudah 6 sering kita lewati, dan insya Allah semuanya sudah hafal. La'in asyrakta layahbatanna amaluka, walatakunanna minal khasirin. Jika engkau telah berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu. Naam, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Walau asyraku lahabita anhuma kanu ya'malun. Dan kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur semua amalan yang dulu mereka kerjakan. Asyartu tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'atu lirrasul. Syarat yang kedua, di samping dia itu ikhlas, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, perlu syarat yang kedua. Perlu atau dibutuhkan syarat yang kedua. Apa itu? Al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mutaba'ah, mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduh, wa ma atakumur rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa Rasulullah pada kalian, maka ambillah. Dan apa-apa yang Rasulullah larang pada kalian, maka tinggalkanlah. Kemudian dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum, ma nahaitukum anhu fastanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum." Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih tersebut, bahwasanya apa? Ma nahaitukum anhu fastanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum. Apa-apa yang kulaarang pada kalian, maka hindarilah, jauhilah, tinggalkanlah. Kemudian apa? Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan pada kalian, maka datangilah, kerjakanlah semampu kalian. Naam. Seperti itu. Mutabah, dalil masalah ittiba. Naam, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari selain ajaran yang naam, selain ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian ikuti. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang yang mau mengingat. Naam. Kemudian juga Allah taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakanlah wahai Rasulullah, In kuntum tuhibbuna Allah, naam, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ittabi'uni. Naam, ikutilah aku. Kemudian yuhibbukumullah, niscaya Allah taala akan mencintai kalian. Niscaya kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalil al-mutaba'ah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Rasulullah. Ittabi'uni, ikutilah aku. Naam, ikutilah aku. Ittiba' dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalam ayat ya. Naam. Kemudian fa ayya ibaratin lam yati biha ar-rasul fa innaha batilatun wa marfudatun. Maka ibadah yang manapun, atau semua ibadah, atau naam, ibadah-ibadah yang manapun, lam yati biha ar-rasul, yang tidak pernah datangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, fa innaha batilatun marfudatun. Maka ibadah tersebut naam, ibadah yang batil dan tertolak. Li'anha bid'atun wa khurafatun, karena ibadah tersebut yang mereka mengakui atau mereka menyatakan itu adalah ibadah namun tidak ada dasarannya, tidak ada sandarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu adalah kebid'ahan dan juga khurafat. Khurafah, hayalan-hayalan yang dibikin oleh orang-orang sufia dan semisalnya. Wa li hadha yaqul, oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini rawahu Muslim. Naam, dari hadisnya Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, ai mardudun. Raddun maknanya apa? Mardudun. Maka amalan tersebut ditolak, tertolak, tidak terima. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, rawal Bukhari Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru, ibadah yang baru dalam perkara kami, atau barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam ibadah ini yang tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya dari kami, na'am, fahuwa raddun. Maka amalan tersebut raddun, ay mardudun, tertolak. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima ja'a bir rasul. Maka hendaklah atau harus bahwasanya ibadah itu mencocoki naam apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La bi istihsanatin nas wa niyatihim wa maqasidihim. Naam, kata beliau, bukan dengan apa? Anggapan-anggapan baik yang muncul dari manusia, karena mungkin manusia menganggap ini perkara baik dilakukan, dikerjakan, padahal apa? Tidak ada sunnahnya, tidak ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan sebab apa? Bukan sebab anggapan-anggapan baik manusia, bukan sebab niat-niat mereka, bukan sebab tujuan-tujuan mereka. Madama annahum lam yadul alaiha dalilun min syara', nam madama annaha lam yadul alaiha dalilun min syara', selama ibadah tersebut yang mereka anggap itu adalah ibadah tidak ditunjukkan oleh syariat, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu termasuk bagian dari syariat, fahiya bid'atun, maka itu amalan yang bid'ah. Naam, kullu ma ahdatha fid din kusida bihi at-ta'abbud. Naam, semua perkara yang baru dalam agama yang diinginkan dengannya adalah ibadah. Naam, yang tentunya apa? Tidak ada sandarannya dari Al-Qur'an ataupun sunnah, itu bid'ah. Fa hiya bid'atun wa la tanfa sahibiha. Naam, wa la tanfa sahibiha. Maka ibadah tersebut adalah bid'ah dan ibadah tersebut tidak bisa memberikan manfaat pada pelakunya. Bal tadurruh, bahkan membahayakan bagi pelakunya. Li'ana ma'asiyatun, karena itu adalah perbuatan maksiat. Wa inza'ama annahu taqarrabun biha ilallah. Walaupun dia menyangka bahwasannya itu adalah perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah tersebut. Tapi itu keliru. Yang benar apa? Yang benar semua perbuatan, semua amalan yang mereka niatkan itu adalah ibadah. Didasar oleh ikhlas, didasar oleh mutabah, itu yang diterima. Itulah yang diterima. Naam. Namun apabila dia ikhlas, murni niatnya hanya mengharapkan wajah Allah Ta'ala, namun tidak cocokkan, tidak sesuai dengan dalil dari Al-Quran atau sunnah, tidak mencocoki daripada sunnahnya Rasulullah, tidak mencocoki daripada ajaran Rasulullah SAW, maka itu tertolak amalannya. Atau sebaliknya, atau sebaliknya, yaitu dia beramal dengan amalan yang apa? Yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan ajaran Rasulullah, namun niatnya bukan ikhlas. Niatnya bukan karena ikhlas mengharapkan wajah Allah Ta'ala, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya agar dipuji, agar disanjung, agar diberikan apa? Gelar dan semisalnya, agar dengar manusia, agar dilihat manusia. Jangan. Itu semuanya adalah syirkun asghar, syirik kecil yang bisa membatalkan amalan yang diamalkan waktu itu. Na'udzubillah. Kata beliau, falabudda fil ibadati min hadain syartain, maka harus di dalam ibadah itu terpenuhi dua syarat ini. Apa itu? Al-ikhlas wal mutaba'atu, atau al-ikhlas wal mutaba'ati. Nah, dua syarat ini yaitu ikhlas dan mutaba'ah lir rasul, ya. Mutaba'ah lir rasul yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta takuna ibadatan, hatta takuna na'am ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha, agar ibadah tersebut menjadi ibadah yang benar yang bermanfaat bagi pelakunya. Fa in dakhalaha syirkun batulat, namun kata beliau jika kemasukan badannya kesyirikan, batulat, batal amalannya. Na'udzubillah, batal ibadahnya. Walaupun setinggi gunung, sebesar nah, setinggi langit, sebesar gunung, seluas lautan, namun ketika di dalamnya kemasukan kesyirikan, maka hancur amalannya, batal amalannya. Wa idza sarat mubtadi'atan, nah, mubtada'atan laisa 'alaiha dalilun, maka apabila sebuah ibadah tersebut termasuk perkara yang dibikin-bikin, perkara yang baru, yang bid'ah, laisa 'alaiha dalilun, yang tidak ada dalilnya tentang ibadah tersebut, fahiya batilatun aidan, maka itu juga batil. Biduni hadain syartain, tanpa adanya dua syarat ini, la fa'idata minal ibadah, gak ada faedahnya ibadah itu. Jangan berharap harus dua ini terpenuhi, ikhlas dan mutaba'ah. Jangan berharap terima ya. Kalau dia contohnya ikhlas karena mengharapkan wajah Allah, tapi tidak mutaba'ah, gak diterima. Atau sebaliknya dia mutaba'ah sesuai dengan sunnah Rasulullah, namun tidak ikhlas, itu juga tidak diterima. Kenapa? Karena harus terpenuhi dua syarat yang sangat penting ini, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, li'anha ala ghairi ma syara'a Allah, dikarenakan ibadah tersebut yang mereka anggap tidak berada di atas apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Wallahu la yakbal illa ma syara'a fi kitabih, sedangkan Allah Ta'ala tidak menerima kecuali apa yang syariatkan Allah Ta'ala syariatkan dalam kitabnya, itu Al-Quran, aw al lisani rasulih, atau melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu as-sunnah. Nah, sehingga apa kembalinya kepada Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Nah, itu kembalinya ke situ. Nah, sehingga jangan sampai tertipu dengan ucapan-ucapan yang mengatakan enggak masalah, yang penting kan ibadah. Bukan. Kita lihat lagi, bukan perkaranya sekarang itu ibadah atau bukan ibadah. Perkaranya kamu itu ikhlas enggak itu loh. Perkaranya sekarang itu kamu itu ikhlas atau tidak dalam beribadah itu. Bukan perkaranya ikhlas atau enggak ikhlas. Sekarang itu ketika kamu beribadah, mencontoh sunnah Rasulullah atau tidak, itu juga diperhatikan juga. Ketika kamu mencontoh sunnah Rasulullah, ketika kamu ikhlas di dalam ibadah tersebut, maka insya Allah Ta'ala Allah akan menerima amalan tersebut. Namun jika engkau ikhlas tapi tidak mutabah, tidak terima. Atau sebaliknya, yang terulang-ulang, jika dia mutabah namun tidak ikhlas, sama, enggak diterima. Nah, berikutnya kata beliau, falahunaka ahadun minal khalqi, maka tidak ada di sana seorang pun dari kalangan makhluk, yajibu nam ittiba'uhu illa rasul, yang wajib untuk mengikutinya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada seorang pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk diikuti. Amma ma'adar rasul, adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yutba' wa yuta' idza taba'a ar-rasul. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diikuti dan ditaati tergantung dengan apa? Tergantung dengan dia itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mengikuti Rasulullah, jika dia berpedoman dengan ajaran Rasulullah, maka kita ikuti. Amma idza khalafa ar-rasul, namun apabila seorang tersebut menyelisih Rasul, fala ta'ata, maka tidak ada ketaatan baginya. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah subhanahu wa ta'ala, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri minkum, yaitu salah satu pemimpin di antara kalian, atau taatilah pemimpin-pemimpin di antara kalian. Apa maknanya ini? Syahidnya mana? Syahidnya di dalam ucapan wa ulil amri minkum tidak ada lafadz ati'u. Kenapa sih? Karena kita taat kepada walil amr, taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah dengan kadar apa? Dengan kadar ketaatan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Adapun yang pertama ada ati'ullaha wa ati'ur rasul, dua-duanya adalah lafadz ati'u. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kenapa? Man ata'a Allah faqad ata'a ar-rasul wa man asa Allah faqad asa ar-rasul. Naam. Atau man ata'a Allah faqad ata'a ar-rasul. Nah, barang siapa yang taat kepada Allah Ta'ala, berarti dia telah mentaati Rasulullah, atau sebaliknya. Man ata'ar Rasulullah faqad ata'a Allah. Ayo sebaliknya ya. Man ata'ar Rasulullah faqad ata'a Allah, wa man asar Rasulullah faqad asar Allah. Barang siapa yang dia itu mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala memerintahkan, ati Allah wa ati Rasul. Dan barang siapa yang dia berbuat maksiat kepada Rasul, sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketika giliran wa ulil amri minkum, tidak ada lafad ati'u. Kenapa? Karena kita taat kepada walil amr, taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah, sesuai dengan kadar apa? Ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kata beliau, wa ulil amr hum al umara wal ulama. Siapa sih yang diseru, nam, yang diberikan nam urusan semua perkara ini, yang memegang semua perkara urusan ini? Al umara wal ulama. Nah, al umara wal ulama, para pemimpin dan juga para ulama. Fa idza ata'u Allah wajabat ta'atuhum. Maka apabila umara dan ulama itu mentaati Allah, maka wajib juga kita mentaati mereka. Wattiba'uhum, wajib juga mengikuti mereka. Amma idza khalafu amra Allah, adapun jika mereka menyelisih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inna la tajuzu ta'atuhum, maka sesungguhnya tidak diperbolehkan kita mentaati mereka. Walattiba'uhum, tidak boleh juga mengikuti mereka. Fima khalafu fi, pada perkara yang mereka perselisihkan dalamnya. Li'annahu laisa hunaka ahadun yuta' istiqlalan minal khalqi ila Rasulullah. Dikarenakan di sana tidak ada seorang pun yang ditaati istiqlalan dengan sendirinya. Istiqlalan ya, dengan sendirinya minal khalqi, dari kalangan makhluk, ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma adahu fa innahu yuta'un wa yutba'. Adapun selain Rasulullah, maka diikuti dan ditaati. Naam idza ata'ar rasul, apabila dia mentaati Rasul. Wattaba'ar rasul, dan apabila dia mengikuti Rasul. Hadhihi al-ibadatus sahihah, inilah ibadah yang sahihah, ibadah yang benar, diiringi dengan dua perkara, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, yang ini terkumpul dalam firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'am, hendaklah dia beramal amalan saleh. Amalan saleh itu amalan yang kayak apa? Amalan yang mencocoki dengan sunnah Rasulullah, mencocoki dengan ajaran Rasulullah. Kemudian apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan hendaklah dia tidak berbuat syirik di dalam beribadah itu dengan seorang pun, yaitu ikhlas. Dengan dua syarat ini, insyaAllah Ta'ala, na'am, Allah Ta'ala akan menerima ibadah seorang, na'am, dan insyaAllah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang sangat luas, sangat besar kepada orang tersebut. Wallahu Ta'ala alam suhab, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillah Ta'ala, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Maka,